Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat besar, yang saking besarnya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tabaraka wa ta'ala pastikan bahwa kita tidak akan sanggup untuk menghitung rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul huda Rasulul Mujtaba, yang telah menyampaikan risalah Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah tabaraka wa ta'ala embankan di pundak beliau untuk disampaikan kepada manusia, dan seluruh yang wajib beliau sampaikan telah beliau sampaikan, dan itu adalah rekomendasi dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di saat Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, menunjukkan bahwasanya semua yang wajib disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat sebagai wahyu yang ia terima dari Allah telah beliau sampaikan dengan sempurna, dan tidak ada yang beliau tutup-tutupi dan tidak ada yang beliau sembunyikan, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala merekomendasi bahwa agama telah sempurna, karena Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, siapapun yang kemudian berpendapat dengan pendapat yang Nabi SAW tidak pernah sampaikan di dalam dakwah beliau, maka itu merupakan bukti dan indikasi kesalahan dan kebatilan yang ada pada mereka. Karena semuanya telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang mereka sampaikan tidak terdapat di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada di dalam apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ kita mengatakan bahwa salah satu indikasi yang dengannya kita bisa melihat kebatilan bahwa apa yang mereka sampaikan tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan ini masih di dalam kebersamaan kita mempelajari tauhid, mempelajari hal yang paling agung, hal yang paling besar di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan kita masih di dalam bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, tafsir tauhid dan tafsir tentang syahadat la ilaha illallah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki dalil yang ketiga yang dibawakan oleh pengarang kitab, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Dan sebelum kita memasuki dalil yang ketiga ini, kita awali dengan sebuah muqaddimah tentang bahwa sesungguhnya seorang hamba diwajibkan untuk mengetahui hak-haknya Allah kalau dia ingin bertauhid dengan tauhid yang benar, kalau dia ingin bertauhid dengan tauhid yang kuat. Dia harus mengerti dan faham apa yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, agar kemudian di saat berhadapan dengan sesuatu yang merupakan haknya Allah, dia tidak akan berikan itu kepada selain Allah. Dia tidak akan berikan itu kepada selain Allah. Dan semakin seorang hamba mengerti hak-haknya Allah, semakin seorang hamba akan pandai mengamalkan tauhid di dalam kehidupannya. Dan semakin seorang hamba buta terhadap hak-haknya Allah, maka semakin seorang hamba itu besar kemungkinan dia memberikan haknya Allah kepada selain Allah. Dan ketika itu terjadi kesyirikan. Dan kalau dia terjumus ke dalam kesyirikan, itu artinya dia sudah tidak lagi mentauhidkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ambil satu hal yang sangat masyhur dalam pola kehidupan manusia di zaman kita sekarang ini. Masih banyak di antara manusia, termasuk kaum muslimin, yang kurang mengerti bahwasanya salah satu hak Allah yang harus kita berikan hanya kepada Allah, yaitu mengetahui hal yang gaib. Mengetahui hal yang gaib. Mengetahui hal yang gaib hanya haknya Allah. Dan Allah tidak ada satupun di langit dan di bumi yang ia tidak tahu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali dia. Tidak tahu yang gaib kecuali dia. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan bahwa tidak ada yang tahu di langit dan di bumi sesuatu yang gaib kecuali Allah. Maka salah satu hak Allah yang harus kita tunaikan, kewajiban hamba untuk menunaikan haknya Allah, meyakini bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala. Ketika seorang hamba mengetahui itu, mengetahui bahwa pengetahuan terhadap yang gaib hanya hak Allah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah, maka siapapun yang berbicara dan di dalamnya terkandung dia berbicara tentang masalah gaib, dia akan mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang batil. Dan boleh jadi ketika seorang hamba tipis ilmunya tentang masalah ini, boleh jadi dia kemudian meyakini ada orang yang tahu hal yang gaib. Dan ketika dia meyakini ada orang yang tahu hal yang gaib, dia telah terjumus ke dalam syirik yang dengannya dia sudah tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Betapa seringnya dalam kehidupan kita manusia terjerumus kepada keyakinan bahwa ada selain Allah yang mengetahui hal yang gaib. Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad tahu hal yang gaib, Nabi Isa tahu hal yang gaib, wali-wali Allah tahu hal yang gaib. Ini beredar di tengah kehidupan. Namun bagi orang yang bertauhid, dia tahu bahwa ini hak Allah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan kalau diberikan kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan, karena telah memberikan sesuatu yang merupakan hak dari kekhususan Allah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga ketika dia meyakini ada sesuatu tahu hal yang gaib selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu itu. Sampai kepada titik mencari barang yang hilang, yang telah dicuri orang, kemudian ditanyakan kepada seorang manusia, siapapun manusia itu, baik orang yang dianggap saleh atau orang yang dianggap pintar, ini adalah kesyirikan. Karena sebuah barang yang hilang yang telah dibawa oleh maling sudah masuk ke dalam ilmu gaib. Manusia tidak akan bisa mengetahuinya kecuali dia melihatnya, baik dengan mata kepalanya langsung atau dengan alat yang dengannya manusia bisa melihat, seperti yang kita ketahui pada zaman kita sekarang. Kita bisa melihat isi rumah kita dari sini dengan alat yang telah kita pasang. Adapun tanpa ini dan itu, tanpa dilihat langsung oleh mata manusia atau dilihat langsung melalui alat-alat yang telah dimudahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita yakini orang tahu, orang itu bisa melihat dengan ilmu batinnya, maka kita telah meyakini bahwa orang tersebut mampu untuk melihat hal yang gaib yang tidak mampu oleh dilihat oleh orang lain. Dengannya kita telah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Maka hal yang sangat penting dan sangat teramat penting dalam tahqiqut tauhid, untuk mengaplikasikan tauhid, adalah mengetahui siapa Allah dan apa hak-haknya Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Baik, kita memasuki dalil yang ketiga daripada bab ini, dan dalil yang ketiga adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan habrun-habrun mereka, ulama-ulama mereka, waruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, arbaban min dunillah, rob-rob selain Allah. Mereka telah menjadikan ahbar, ulama-ulamanya Yahudi, waruhban, dan ulama-ulamanya Nasrani. Kaum Yahudi telah menjadikan ulama-ulama mereka, dan kaum Nasrani telah menjadikan ulama-ulama mereka arbaban min dunillah, Rabb yang diibadati selain Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat penyelewengan tauhid dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang menjerumuskan mereka ke dalam lawan daripada tauhid, yaitu syirk, yang membuat mereka menjadi penyembah-penyembah sesuatu selain Allah. Kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, beribadah kepada Allah semata dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Namun mereka yang ada di dalam ayat ini Allah nyatakan telah melenceng dari tauhid dan telah terjerumus ke dalam syirik. Mereka telah menyekutukan Allah, dan itu dosa terbesar yang ada di permukaan bumi, sebagaimana yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ayyud dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan antaja'ala lillahi niddan, dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Ada sesuatu yang menandingi Allah. Dan ini yang ada di dalam ayat ini. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani telah menjadikan alim-alim mereka, ahli-ahli ilmu mereka, di tengah mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan bagi Allah. Dengan pernyataan langsung dari Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka Rabb selain Allah. Berarti ada ibadah, di antara ibadah yang harusnya hanya untuk Allah, telah mereka berikan kepada siapa? Kepada rahib-rahib tadi, kepada ulama-ulama mereka, kepada ahli ilmu di tengah mereka, kepada pendeta-pendeta mereka. Sehingga dengan ibadah yang telah mereka berikan kepada pendeta-pendeta itu, kepada rahib-rahib itu, kepada habrun-habrun itu, mereka telah mengibadati rahib-rahib tersebut. Wal ma'lum, dan hal yang dimaklumi dari kaum Nasrani, mereka penyembah Isa, putra Maryam alaihi salatu wassalam, bukan penyembah pendeta. Dan yang maklum dari kaum Yahudi, mereka penyembah Uzair, bukan penyembah rahib-rahib di tengah mereka. Oleh karena itu, ayat ini menjadi muskil bagi Adi bin Hatim, bagi Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an, yang beliau sahabat Nabi kita tercinta radhiyallahu anhu wa arda, yang pernah beragama Nasara sebelum memeluk agama Islam dan beriman kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi muskil bagi beliau ketika dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam wahyu, bahwa mereka menyembah pendeta. Kalau dinyatakan penyembah Isa, ya, karena mereka meyakini Nabi Isa yang akan memberikan mereka ini, memberikan itu, yang akan membantu mereka, yang akan mencurahkan kedamaian di tengah keluarga mereka. Jelas peribadatan mereka kepada Isa ibni Maryam. Di akhirat Isa bin Maryam akan duduk di samping bapaknya dan akan mengampuni dosa-dosa pengikutnya, akan membawa mereka ke surga. Akan tetapi menyembah pendeta suatu hal yang tidak pernah mereka lakukan menurut Adi bin Hatim. Sehingga akhirnya iskal ini, problem ini dalam pemahaman ditanyakan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di antara kita sekarang ini ya, sekarang ini belum tahu bagaimana cara, kenapa Allah menilai orang Nasara menyembah pendeta. Kenapa Allah menilai bahwa rahibnya Yahudi, ulamanya Yahudi, telah disembah oleh kaum Yahudi. Kalau kita tidak tahu dari sisi apa, itu karena kita tidak tahu hak Allah yang telah dirampas oleh mereka dan diberikan kepada selain, kepada pendeta-pendeta ini. Diberikan kepada ulama-ulama mereka. Itu yang makanya kita mulai tadi bahasan dengan bahwa untuk bertauhid seorang hamba harus tahu haknya Allah. Sehingga benar-benar haknya Allah itu dia, tidak dia selewengkan kepada selain Allah. Kalau dia selewengkan kepada selain Allah, dia tidak lagi mengamalkan tauhid dan telah terjerumus kepada lawan tauhid. Di mana haknya Allah harus hanya satu-satunya kepada Allah. Maka sesuatu yang muskil bagi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami waktu beragama Nasrani, kami dulu tidak pernah mengibadati mereka. Sementara di dalam ayat Allah mengatakan apa? Orang Nasrani mengibadati pendeta-pendeta mereka. Namun Adi bin Hatim mengatakan, kami tak pernah mengibadati mereka. Karena pendeta di tengah mereka bagaikan ulama di tengah umat Islam. Pendeta di tengah mereka bagaikan apa? Bagaikan ulama di tengah umat Islam. Dan umat Islam rasanya tidak menyembah ulama mereka. Hanya bertanya, minta arahan, bertanya tentang bagaimana menjadi beragama dengan baik. Kalau ada hal yang ingin diketahui dari agama, ditanyakan kepada mereka. Dan ingat, apa yang dilakukan Nasrani kepada ulama mereka sangat mungkin terjadi kepada umat Islam, kepada ulama mereka. Kita lihat nanti. Ketika Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak mengibadati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Adi bin Hatim, bukankah apa yang mereka halalkan itu yang kalian halalkan? Dan apa yang mereka haramkan itu yang kalian haramkan? Kata Adi bin Hatim, na'am, bala, benar ya Rasulullah. Kalau itu yang engkau katakan benar, kami hanya berpatokan kepada halal dan haram, kepada apa yang dikatakan oleh pendeta. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Yang dengannya Allah nyatakan, kalimat Nabi hanya kepada itu, fatilka ibadatukum iyahum. Itu ibadah kalian kepada mereka. Yang karena itu Allah menyatakan orang Nasrani telah menjadikan pendeta mereka rob selain Allah. Kenapa? Karena mereka telah memberikan hak Allah kepada pendeta-pendeta itu. Apa hak Allah yang diberikan kepada pendeta-pendeta itu? Hak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Hak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanya milik Allah. Yang kalau seandainya diberikan kepada selain Allah, telah terjadi syirik. Telah terjadi penyembahan kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah. Hak menghalalkan dan mengharamkan. Ketika Yahud dan Nasara tidak tahu apa yang dihalalkan dan diharamkan, kecuali hanya apa yang dikatakan oleh alim-alim mereka, apa yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka, apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka, hanya itu patokan halal dan haram yang ada pada mereka, maka mereka telah memberikan hak Allah kepada alim-alim tersebut, kepada ulama-ulama tersebut. Nah, sehingga telah terjadi penyekutuan antara Allah dan rahib-rahib, antara Allah dan pendeta-pendeta. Allah telah disekutukan. Kenapa? Karena hak menghalal dengan yang mengharamkan hanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini akidah yang orang yang mengatakan la ilaha illallah harus tahu bahwa untuk kesempurnaan la ilaha illallah yang dia miliki, maka dia harus menjadikan hak menghalalkan dan mengharamkan hanya milik Allah satu-satunya Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh dia berikan kepada selain Allah, tidak boleh dia berikan kepada selain Allah. Taib, tadi saya sempat mengatakan bahwa ketergelinciran Yahudi dan Nasrani di dalam bab ini sangat mungkin terjadi pada umat Islam ketika mereka tidak menjadikan hak tahlil dan tahrim hanya murni milik Allah. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya murni milik Allah. Sekiranya mereka telah menyeleweng daripada kaidah ini, lalu memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan kepada selain Allah, maka apa yang terjadi kepada Yahudi dan Nasrani yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan dengan itu mereka telah mengibadati ulama-ulama mereka, mereka telah mengibadati rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, terjadi kepada umat Islam. Dan kalau antum ingin gambaran bukti penghalalan dan pengharaman telah diberikan kepada selain Allah adalah ketika sekelompok manusia umat Islam menjadikan sekelompok ahli ilmu di tengah mereka dijadikan sebagai sandaran hukum satu-satunya. Yang kalau mereka telah memutuskan A, semua pengikutnya harus memberikan A. Kalau seandainya mereka memutuskan B, semua pengikutnya harus memberikan pendapat yang sama. Walaupun dibacakan kepada mereka ayat Allah yang bertentangan dengan keputusan itu, mereka tidak akan terima ayat Allah itu. Walaupun dibacakan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah yang 180 derajat berbeda dengan keputusan ahli ilmu di tengah mereka, yang mereka yakini ahli ilmu di tengah mereka, mereka tidak akan terima. Mereka telah mengatakan dewan kami telah memutuskan seperti ini. Ahli ilmu kami telah memutuskan seperti ini. Dewan fatwa kami telah memutuskan seperti ini. Dewan tarjih kami telah memutuskan seperti ini. Tim fatwa kami telah memutuskan seperti ini. Siapapun namanya. Bagaimana jalan selamat? Berikan hak dan hak menghalalkan dan mengharamkan kepada Allah. Sehingga kita tidak menghalalkan dan mengharamkan kecuali kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya di dalam sunnah Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai dari Allah. Bahkan hak menghalal dan mengharamkan pun tidak kita berikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi pun kita tidak berikan. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Apapun yang dihalalkan dan diharamkan oleh Rasul SAW, kita wajib meyakini itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Ma'asyarul muslimin. Ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berkata, saya tidak mau lagi minum madu. Karena kasus terjadi sedikit komunikasi yang tidak baik antara istri beliau disebabkan madu. Lalu Nabi mengatakan, saya tidak lagi minum madu. Padahal beliau sangat suka madu. Sangat mencintainya. Namun disebabkan ada kasus terjadi kecemburuan antara satu istri dengan istri yang lain, beliau sempat mengatakan, saya tidak lagi minum madu. Turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Lihat. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menegur Nabi SAW di saat beliau tidak mau lagi minum madu. Kenapa tidak mau minum madu? Alasannya apa? Dan ditegur keras oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan mengatakan, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Dari ayat ini kita ingin mengambil bagian tafsirnya, bagian tauhidnya saja. Halal dan haram hanya Allah yang menentukan. Halal dan haram hanya Allah yang menentukan. Haknya Allah, ini yang kita katakan tadi. Haknya Allah menentukan ini boleh, ini tidak. Ini boleh, ini tidak. Itu haknya Allah. Maka kita kalau ingin menyempurnakan tauhid kita dan terbebas daripada syirik, salah satu di antaranya di poin ini adalah jangan berikan hak menghalalkan dan mengharamkan kepada selain Allah. Kalau ataupun kita mengikut fatwa, kita bukan mengikut karena orangnya. Kita bukan mengikut karena dewannya. Kita bukan mengikut karena dia, karena orangnya atau dewannya atau instansinya atau apalah namanya. Namun kita mengikut karena dalil yang mereka bawa. Ketika kita tidak berilmu tentang bahasan itu dan kita bertanya kepada seorang ahli ilmu tentang halal dan haram, jangan karena ahli ilmunya, tapi karena ayat Allah yang dia bawa yang menghalalkan, ayat Allah yang dia bawa yang mengharamkan, hadis Rasul yang dia sampaikan yang menghalalkan atau mengharamkan, karena itunya kita ikuti. Sekiranya kita bertanya kepada alim fulan dan dia menyatakan haram, ini ayatnya yang dia bawa, kita ikuti, kita mengikuti harus karena ayat yang dia bawa. Kenapa? Karena hak menghalalkan dan mengharamkan haknya beliau, tapi haknya Allah. Sehingga ketika kita mengikuti karena ayat, dan ayat itu adalah firman daripada Rabb yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan kepada manusia. Dan bukti ini akan terbentuk dengan jelas di saat pendapat yang pertama yang kita ikuti karena dia membawa ayat-ayat Allah, ternyata beberapa waktu setelahnya bertemu lagi ahli ilmu yang lebih berilmu daripada beliau yang menyatakan pemahaman orang tersebut yang pertama maksudnya tentang ayat Allah tadi batil, salah, karena ada pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh ayat yang lebih jelas. Lalu kita pindah kepada pendapat yang kedua, kita tinggalkan pendapat yang pertama ini karena kita bukan pengikut orangnya, paham? Kita pengikut ayatnya. Contoh, kita ambil satu contoh saja. Ketika kita bertanya kepada seorang ahli ilmu, kita tidak tahu, kita sembelih sapi, sembelih apa, lalu kemudian kita masak. Setelah kita goreng, kita buka itu daging, ketemu darah di dalamnya. Pernah terjadi? Pernah kan? Kita tidak tahu hukumnya bagaimana. Lalu kita tanya kepada seorang ahli ilmu, dia katakan haram untuk dimakan kalau begitu. Misalnya, ini misalnya saja. Haram. Kita tanya, mana ayat yang mengharamkan? Beliau membawakan Al-Quran, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, telah diharamkan kepada kalian al-maitatu, bangkai yang mati tidak disembelih, waddamu, diharamkan kepada kalian darah, dan diharamkan kepada kalian walahmul khinzir, daging babi. Ini ayatnya. Kita tidak tahu. Oh iya. Berarti kita ikuti. Kita ikuti karena apa tadi? Karena ayatnya. Karena ayat yang beliau bawa. Berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bertemu lagi seorang ahli ilmu yang dalam bab ini lebih mengetahui daripada yang pertama, yang mengatakan itu halal. Dan itu yang benar. Itu halal. Dan kita bingung. Pada alim yang pertama yang kita datangi, dia mengatakan haram. Dan dia membawakan ayatnya. Ini, dai ini mengatakan halal, ada apa ini? Lalu kita bertanya lagi. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa daging yang bertemu dalam, darah yang bertemu dalam, apa namanya? Dalam daging-daging ayam itu halal untuk dinikmati ayamnya. Sementara saya pernah menemukan itu adalah haram karena ayatnya begini, begini, begini. Lalu beliau mengatakan berarti alim yang pertama tidak tahu bahwa ada ayat yang lain yang menyatakan darah mana yang haram. Ternyata ayat yang lain menyatakan bahwa darah yang haram adalah daman masfuha. Karena di dalam ayat yang lain di dalam Al-Quran, au daman masfuha. Kita lihat ayatnya. Yang tadi di dalam surah Al-Baqarah ya. Yang awal tadi di dalam surah Al-Baqarah. Ternyata di dalam surat Al-An'am dijelaskan bahwa darah yang dimaksud yang diharamkan adalah daman masfuha, darah yang tercurah. Adapun darah yang tersisa di dalam daging itu tidak haram. Terdapat dalam urwan surah Al-An'am ayat yang ke-145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan." Tidak ada yang diharamkan kecuali apabila dia adalah bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang tercurah, au lahma khinzir, atau daging babi. Jadi darah yang dimaksud dalam ayat yang umum tadi dikhususkan dalam ayat ini, atau ayat yang tadinya mutlak dalam ayat surah Al-Baqarah ditakyid, diikat pada ayat ini dengan suatu sifat audaman masfuha, atau darah yang tercurah. Apa maksud darah yang tercurah? Kita sembelih kambing, darahnya mengalir, itu darah yang tercurah. Ini yang diharamkan. Adapun darah yang masih tersisa di dalam, setelah kita sembelih ayam, sembelih bebek, kita sembelih kambing, sembelih sapi, kemudian di dalam dagingnya ketika dibuka masih ada darahnya, itu justru tanda bahwa dia disembelih dengan sembelihan syar'i. Karena kalau dia menjadi bangkai, itu tidak akan bertemu darah seperti itu di dalamnya, karena darah itu membeku sebagaimana yang lainnya. Tapi kalau dia disembelih dan darahnya mengalir, bahwa tersisa darah-darah segar di dalam daging-daging tersebut. Akhirnya ketika kita mendengarkan ayat lagi, kita pindah pendapat. Tidak kita katakan, oh tidak bisa. Alim kami yang pertama yang kami yakini dan dia ulama kelompok kami telah mengatakan haram dan dia telah membawa ayat. Pendapat Anda tidak kami terima lagi walaupun Anda bawa ayat yang lain. Kalau ini yang dikatakannya, maka dia telah menjadikan alim yang pertama memiliki hak menghalalkan dan mengharamkan. Namun kalau orang tidak menjadikan alim itu sebagai pemilik hak menghalalkan mengharamkan, namun ayat yang dia bawa, dia akan dengan mudah berpindah dengan kepada ulama berikutnya. Karena dia pengikut Al-Quran. Bisa dipahami? Nah, dan hal yang seperti ini sangat tidak mustahil terjadi dalam kehidupan manusia. Bahwa mereka punya seseorang, mereka punya sekelompok majelis, mereka punya sekelompok dewan, mereka punya sekelompok ahli yang tidak boleh keluar pendapatnya kecuali dengan pendapat mereka. Walau ada ayat yang tegas, hadis yang tegas pengharaman, mereka tidak akan terima. Di antaranya mereka menghalalkan musik. Dibawakan ayat, dibawakan hadis tentang haramnya musik. Mereka mau terima. Dewan kami sudah memfatwakan kehalalan musik. Sudah. Kami berpegang dengan pendapat mereka. Maka hal yang seperti ini kalau terjadi, persis seperti apa yang terjadi kepada kaum Yahudi dan Nasrani, kepada ulama mereka, yang Allah mengatakan, dengan itu kaum Yahudi dan kaum Nasrani telah menjadikan rahib-rahib mereka, telah menjadikan alim-alim mereka Rabb selain Allah. Kalau umat Islam melakukan hal yang sama kepada, kalau sebahagian umat Islam melakukan hal yang sama kepada ulama mereka, mereka telah menjadikan ulama tersebut Rabb selain Allah. Maka dengan ayat ini, tafsir diantara tafsir tauhid, tafsir daripada tafsir la ilaha illallah adalah hak menghalalkan dan mengharamkan milik Allah, berikan hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, maka jangan dirikan kepada selain Allah, sehingga kita dengannya menjadikan bahwa sesuatu selain Allah telah kita ibadati dengan memberikan hak kepadanya apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita menjalani hidup kita di atas tauhid dan berusaha untuk memurnikan tauhid hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kita ibadati. Amin ya rabbal alamin, dan semoga kita terhindar daripada kesyirikan dan mampu semakin jauh daripada kesyirikan, terutama syirik yang besar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.